Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Buya yang mau saya pertanyakan pengambilan daripada kitab Nasihuddiniyah itu kan. Ada dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Sedangkan kalau untuk hal tersebut manusia itu tidak mampu. Jadi dimansuk menjadi mastata'tum. Artinya begini, yang ditanyakan maksud dari mastata'tum itu kan idza amartukum bisyai'in ya'ti mastata'tum, dengan sekemampuan kita, begitu Bu ya. Jadi dengan apa ya, para wali itu kan bisa dekat dengan Allah bahkan tanpa hijab gitu. Begitu Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, pertanyaannya dari sisi apa? Kalau begini, baiklah, saya tangkap begini. Memang ada ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan benar-benar takut. Bertakwa yang sesungguhnya. Dan yang bertentangan dengan ketakwaan ini banyak. Melakukan kemaksiatan, teledor dalam melakukan kewajiban, bertentangan dengan ketakwaan. Maka kalau takwa-takwa yang benar-benar takwa, orang pada kebingungan berat. Kemudian ada ayat lagi, ittaqullaha mastata'tum. Kenapa kok haqqatu qatih? Pertama, haqqatu qatih, benar-benar takwa. Ada ayat berbunyi, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Semampumu. Lah, para ulama menggabungkan ayat ini dengan ayat itu. Jadi, kalau ittaqullaha haqqatu qatih, ini dibawa kepada urusan-urusan kemaksiatan itu sebisa mungkin. Semampu kita untuk menghindari. Jadi jangan ada tawar, bolehlah nyicipi dikit haramnya. Oh, enggak ada. Harus begitu. Boleh enggak ada. Dikit aja, enggak ada. Haram ya haram, selesai. Mastata'tum, urusan keharaman. Tapi urusan ketaatan, kebaikan, salat-salat sunnah dan sebagainya, ini kan bentuk ketakwaan juga. Gimana? Ya, semampumu dong. Kalau bisa salat duha ya jangan pelit-pelit, wong minta duit banyak, duhanya kok cuma 2 rakaat. Katanya pengen banyak pulus, biarpun sholat bukan untuk cari duit. Tapi kalau pengen dapatkan dari Allah yang banyak, ya kamu berikan kepada Allah yang banyak. Sholat duhanya 8 rakaat. Kan paling sedikit sholat duha 8 rakaat. Sebagian mengatakan 12 rakaat. 2, 2, 2, 2. Tahajudnya banyak. Nah, ini mastata'tum, urusan kebaikan-kebaikan. Mastata'tum, semampumu. Semampumu, kalau mampu 2, 2. Mampu 4, 4. Mampu 3, 3. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu ada yang menjelaskan lagi bahwasanya ini dua ayat ini adalah maqam. Kalau orang sudah mendapatkan taufik rabbani, sudah dibimbing oleh Allah untuk menjadi kelas ittaqullaha haqqa tuqatih, itu gampang. Maksiat itu susah dilakukan. Wong dia mau nyuri, enggak keluar, enggak tidur-tidur yang punya rumah. Enggak jadi nyolong dia. Akhirnya selamat dia, padahal dia pengen nyuri. Mau bermaksiat susah, kenapa dia hamba pilihan Allah? Mau maksiat susah. Naudzubillah, mau berzina, tatonya kempes sepeda motornya. Enggak jadi. Namanya hamba terkasih, maka disebutkan tanda hamba yang disayang dan dicintai oleh Allah adalah dia itu begitu mudahnya melakukan kebaikan biarpun tanpa disengaja, dan begitu mudahnya meninggalkan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan. Sudah rencana bermaksiat gagal, berarti Allah sayang kepada dia. Tapi na'udzubillah, nasib buruk hamba yang satu lagi. Ini maqam. Satu lagi ada orang, masya Allah, maksiat itu gak sengaja jadi terus. Ke warung mau belanja, belanja biasa punya duit. Ada kesempatan nyolong-nyolong. Mampir ke rumah temannya, zina. Plus mabuk, padahal gak rencana semuanya, na'udzubillah. Jadi kalau sudah hamba tidak dikasih dan tidak dicinta oleh Allah, begitu mudahnya melakukan kehinaan. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah hamba dicintai oleh Allah, susah melakukan kemaksiatan biarpun direncanakan sekalipun. Nah, ini akan maqam taufik rabbani. Maka ada haqqatu qati, ini ada orang maqam di situ. Para kekasih Allah, kama annal anbiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a mahfudun. Seperti halnya kalau para nabi itu kan maksum, terjaga, enggak akan melakukan dosa, tapi ada kekasih Allah, bukan maksum, tapi susah melakukan maksiat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi kakinya seperti disebutkan dalam hadis qudsi. Maksudnya Allah menjaga matanya. Melihat yang haram susah. Tapi kalau sudah nasib mata buruk, mata jelek, situ ngelihat aurat kebuka, dipendelengin lagi. Sebelah besok ngintip lagi. Akhirnya tak taunya beli ke toko, beli kacamata hitam. Kenapa? Biar enak lirik-lirik, enggak ada yang tahu. Belinya kacamata hitam, punya duit lagi. Sudah itu matanya enggak sakit-sakit lagi. Waduh. Innalillah. Ada hamba yang seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah melakukan kebaikan dan susah melakukan maksiatan. Nah, mastata'tum tadi dalam upaya. Bahkan dijelaskan kalau sudah mastata'tum, ini adalah belum tingkat orang tadi. Tingkat orang awam di dalam menggapai ketakwaan bertahap. Sedekah bertahap. Menata kesabaran di saat sering emosi bertahap. Semuanya bertahap, mastata'tum semampumu. Itulah yang disampaikan oleh sebagian para ulama tentang menggabungkan dua ayat tentang ketakwaan, ittaqullaha haqqa tuqatih, kemudian satu lagi ittaqullaha mastata'tum, wallahu a'lam bissawab.